Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tafadhal iqra. Ta'qib. Usulan pembahasan tentang ma'iyatullah ta'ala li khaliqihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا على معنى معية الله تعالى في خلقه ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه. طيب jadi sini Syekh menjelaskan bahwa kami dulu pernah berbicara pada sebagian majelis-majelis kami tentang makna ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala, makna ma'iyatillah subhanahu wa ta'ala li khalqih, makna kebersamaan Allah ta'ala dengan makhluknya. Lantas sebagian orang memahami ya dari keterangan itu, kata beliau, ma laisa bimaqsudin lana, sebagian orang memahami makna yang tidak kami maksud, berarti salah paham kami, kan begitu, wala mu'taqadin lana, dan juga bukan mu'taqad kami, memahami dengan makna yang bukan mu'taqad kami, bukan akidah kami, difahami lain. Akhirnya akibatnya apa? Fakathura su'alun nasi wa tasa'uluhum, akhirnya jadi muncul banyak pertanyaan orang-orang dan saling bertanya-tanya, ya, mempertanyakan ma yuqalu fi ma'iyatillahi li khalqih, apa yang seharusnya dikatakan tentang kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Maka beliau pun menulis tulisan ini sebagai suatu bentuk penjelasan agar tidak lagi ada yang salah faham. Begitu. Nah, fadlak. Wa innana al-alif li'alla ya'takida mukhti'un au khati'un fi ma'iyatillahi ma la yaliku bihi. Nah, ini yang pertama. Nah, ya, sungguhnya kami ingin agar, gitu kan? Ingin agar tidak ada lagi orang yang mukhti. Mukhti itu ya keliru. Nah, keliru tapi tidak sengaja, gitu. Kekeliruan tanpa sengaja kan dimaafkan. Atau khati. Nah, atau khoti, ini orang yang memang sengaja melakukan kekeliruan. Nah, dalam beriktikad mengenai ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala, kebersamaan Allah ta'ala, ma la yaliku bihi, yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Al-Ba' wali'allah yataqawwala alayna mutaqawwilun ma lam naqulhu aw yatawahhama wahimun fi ma naquluhu ma lam naqsibuh aw yatawajjaba wali alla yataqawwala alayna mutaqawwilun ma lam naqulhu aw yatawahhama wahimun fi ma naquluhu ma lam naqsibuh. Dan agar ya tidak ada lagi orang yang sengaja, yang mutaqawwil, mutaqawwal alaina, tidak ada orang yang sengaja mengada-ada dalam menyandarkan perkara kepada kami, malam naqulhu, yang tidak pernah kami ucapkan. Nah, jadi agar tidak yang mutakawil tidak bisa lagi melakukan itu. Mutakawil ini maksudnya orang yang sengaja mengada-ada dalam menuduh, menisbahkan suatu, menyandarkan suatu ucapan kepada syekh. Nah, atau agar tidak ada lagi orang yang salah faham, wahim, ya, salah memahami sesuatu yang kami ucapkan, ya, salah memahami yang kami ucapkan, malam naqsidhu, memahaminya dengan makna yang tidak kami maksud. Nah, untuk menutup ini, ini alasan yang kedua. Jim, Jim, wali bayani makna hadhihi sifatil 'azimati allati wasafa Allah biha nafsahu fi 'iddati ayatin min al-Qur'anil Karim wasafahu biha nabiyyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang ketiga dalam rangka menjelaskan makna sifat agung ini, sifat yang Allah Ta'ala telah menyifati dirinya dengannya dalam sekian ayat Al-Quran, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah menyifati Allah Ta'ala dengan sifat ini. Nah, agar jadi jelas, ya, apa sebenarnya makna sifat yang agung ini. Maka na'am, tafadhal, nuqarriru ma ya'ti. Kami mentakrir, menetapkan hal-hal sebagai berikut. Tayyib. Awalan, ma'iyyatullah ta'ala li khalqihi thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'is salafi. Qala Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa qala ta'ala inna Allah ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala ta'ala li Musa wa Haruna hina arsalahuma ila Fir'auna la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wa qala 'an rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnaini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعد أهل العلم وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعية له. وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. Nah, yang pertama, kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya itu telah tetap dengan Al-Quran, Hadith, dan Ijma Salaf. Sebutkan ayat-ayat di sini, bahwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Baik. Inna Allaha ma'al ladina taqwa alladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Allah Ta'ala juga telah berfirman kepada Musa dan Harun ketika mengutus keduanya kepada Fir'aun, la takhawfa innani ma'akum asma'u wa ara. Kalian berdua jangan takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Allah Ta'ala juga telah berfirman tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong dia Muhammad alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah, maka sungguh Allah menolongnya, telah menolongnya. Id akhrajahu alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia, thaniyatnain, sebagai orang kedua dari dua orang bersamanya. Jadi ketika dia berdua gitu, id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyatain. Naam, ketika Allah, ketika orang-orang kafir itu mengeluarkan, mengusir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari Makkah ya, dan berhijrah berdua dengan Abu Bakar Siddiq tsaniyatain, artinya mereka berdua. Naam. Nabi dan Abu Bakar. Idh huma fil ghar, ketika keduanya dalam gua. Idh yaqulu li sahibi, ketika Muhammad alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, dan hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, afdalul imani an ta'lam anna Allah ma'aka haitsu ma kunt. Iman yang paling utama adalah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah bersamamu di mana saja engkau berada. Di sini Ibnu Utsaimin rahimahullah menukil bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menilai hadis ini berderajat hasan dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan beliau juga menukil bahwa sebagian ahli ilmu menilai hadis ini dhaif. Tayyib. Dan di hasyiah, nah, dinukil bahwa Al-Albani rahimahullah termasuk yang menilai hadis ini dhaif ya, dalam dhaif al-jami'. Ya, antum ada catatannya di catatan kaki. Nah, dinukil bahwa Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini dhaif dalam dhaif al-jami'. Du'afahu Al-Albani في ضعيف الجامع رقم 1100. طيب نعم berarti hadisnya ضعيف ya. Nah, meskipun Ibnu Taimiyah ijtihad beliau menilai hadis yang hasan, tapi riwayat ayat sudah cukup ya mewakili. Wasabaqa ghariban maqalahu Allah Ta'ala an nabiyhi min isbatil ma'iyyati lahu. Wasabaqa ghariban, dan telah lewat baru saja ya apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang nabinya yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, berupa penetapan ma'iyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. Yaitu ini ayat tadi ini, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar Siddiq ketika dalam ghor ya, ketika di gua itu, dan orang musyrik di atas mereka mencari mereka. Nah, dan Abu Bakar Siddiq merasa khawatir. Kemudian Nabi SAW menenangkan Abu Bakar Siddiq dengan mengatakan, la tahsan, inna Allah ma'ana. Nah, percakapan ini dinukil oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini. Allah berfirman, idh yakulu li sahibihi la tahsan, inna Allah ma'ana. Fahimtum? Ini yang dimaksud nih. Nah, wasabah qariban maqala Allah Ta'ala nabihi min ikhlatil ma'iyyati lahu. Itu yang dimaksud itu. Nah. Dan salaf, kaum salaf, mereka adalah ijma mereka atas penetapan sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Naam, thaniyan hadhihi al-ma'iyyatu haqqun ala haqiqatiha, lakinnaha ma'iyyatun taliqu billahi ta'ala wa la tushbihu ma'iyyata ayy makhluqin li makhluqin. Diqawli ta'ala an nafsihi laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa qawlihi hal ta'lamu lahu samiyya. Wa qawlihi walam yakun lahu kufuan ahad. Wa kasairi sifatihi sabitati lahu haqiqatan ala wajhin yaliku bihi. Wa la tushbihu sifatil makhluqina. Baik, yang kedua, kebersamaan Allah ini merupakan perkara yang hak, merupakan perkara yang benar, ya, ala hakikati, sesuai hakikatnya. Jadi benar Allah bersama makhluknya hakiki. Lakinnaha, akan tetapi kebersamaan Allah di sini adalah hakikatnya. Nah, lakinnaha yakni hakikat ma'iyah Allah itu ma'iyatun taliqu billahi ta'ala. Kebersamaan yang ya hakikatnya tentunya selaras, sepadan dengan kesempurnaan diri Allah. Wala tushbihu ma'iyata ayy makhluqin li makhluq. Dan tidak menyamai, tidak menyerupai ya kebersamaan makhluk apapun dengan makhluk yang lain. Nah, jadi tidak sama kalau dikatakan makhluk ini bersama makhluk itu, makhluk ini bersama makhluk itu kebersamaan makhluk dengan makhluk. Kebersamaan makhluk dengan makhluk ya sesuai hakikat makhluk itu. Nah, ini kebersamaan Allah dengan makhluk berarti sesuai dengan hakikat Allah yang hakikat diri Allah tidak sama dengan makhluk, berarti kebersamaan Allah dengan makhluknya pun tidak sama. Nah, masih ingat kita lewati bahwa barakallahu fikum, bahwa al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat, pembicaraan pembahasan tentang sifat itu cabang dari pembahasan tentang diri Allah. Jika diri Allah ta'ala zatnya wujudnya tidak ada yang sama dengannya, tidak sama dengan makhluknya, berarti sifat-sifatnya pun beda. Nah, jadi tidak bisa disamakan dengan kebersamaan suatu makhluk dengan makhluk yang lain. La tusbihu ma'iyata ayyi makhluqin li makhluq akhar. Nah, tayyib, tidak bisa dikias. Tayyib, dalilnya berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un, tidak sesuatu yang sama dengan Allah. Bahwa sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, artinya pendengaran Allah, penglihatan Allah dan seluruh sifat-sifatnya beda dengan pendengaran, penglihatan makhluk dan sifat-sifat seluruh sifat-sifat makhluk. Naam, dan firman Allah Ta'ala, hal ta'lamu lahu samia. Naam, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Ta'ala, yang setara dengan Allah Ta'ala? Nah, artinya tidak ada. Tayyib, nah, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa kasair sifatih thabitati lahu haqiqatan ala wajhin yaliku bih, dan seperti sifat-sifat lainnya yang telah tetap dimiliki oleh Allah Ta'ala. Naam, hakiki. Naam, sesuai, selaras, sepadan dengan kesempurnaan diri Allah. Wala tusbihu sifatil makhlukin, dan tidak menyerupai, menyamai sifat-sifat seluruh makhluk. Naam. Wasil. Qala bin Abdul Bari, ahlu sunnati mujmi'una ala sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnati wal imani biha wa hamliha ala al haqiqati la ala al majazi illa annahum la yukaffiruna shay'an min la karib illa annahum la yukayyifuna shay'an min dhalika wala yahudduna fihi sifatan mahdudatan intaha naqluhu anhu shaykhul islam ibn taymiyata fil fatawa al-hamawiyati sabha sab'un wa tamanun min majallidil khamisi min majmu'il fatawa ibn qasimin. Tayyib, di sini dinukil keterangan Ibn Abdul Bar, yang ucapan Ibn Abdul Bar ini kata Ibn Uthaymin, naqalahu anhu Syekhul Islam Ibn Taymiyata, dinukil Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Ibn Taymiyyah Al-Fatawa Al-Hamawiyah Safha 78, halaman 87 ya, dari jilid yang kelima, Majmu' Al-Fatawa. Artinya Al-Fatawa Al-Hamawiyah sendiri ini termuat dalam Majmu' Al-Fatawa pada jilid kelima. Dan kitab ini juga sudah di ada cetakan tersendiri juga, dipisah gitu ya, terpisah buku tersendiri gitu maksudnya. Nah, adapun nukilan ini dari kumpulan Majmu'ul Fatawa. Tayyib, Ibn Abdul Bar menukil ijma' ahli sunnah, ahli sunnati mujmi'un, ahli sunnah mereka telah ijma' ya atas sifat-sifat yang datang seluruhnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mereka sepakat ijma' beriman dengan seluruh sifat-sifat yang datang dalam Al-Quran Sunnah. Nah, serta membawa wahamliya al-hakikat, serta membawa seluruh sifat-sifat itu kepada hakikatnya, bahwa itu hakiki, la al-majazi, tidak dibawa kepada makna majazi. Ya, berarti madhab mu'tazilah yang membawa sifat-sifat itu ke makna majazi itu adalah madhab yang batil. Nah, jadi tidak ada majazi seperti kata Mu'tazilah. Nah, semuanya dibawa kepada makna hakiki. Nah, tayyib, illa annahum la yukayifuna syai'an min dhalik, hanya saja mereka ahlus sunnah jamaah, mereka tidak mentakyif, yakni tidak menetapkan ya kaifiyah tertentu ya, sedikit pun dari itu tidak menetapkannya. Karena masalah kaifiyah ya, bagaimana cara sifat Allah Ta'ala itu, nah, yang tahu hanya Allah. Adapun caranya, kaifiyahnya ada, itu mesti ada, itu kaidah ya, ma min syai'in la walahu kaifiyah. Nah, tadi sudah kita lewati pada pembahasan pada kaidah yang telah lewat. Nah, bahwa masalah kaifiyah itu ditafwid ya, ditafwid, diserahkan semuanya kepada Allah, karena na'am itu di luar ya jangkauan kita. Ada kaifiyahnya, ada caranya, tapi di luar jangkauan kita. Ma min syai'in la walahu kaifiyah, tidak ada sesuatu pun kecuali mesti ada kaifiyahnya, ada caranya, tapi kita tidak tahu. Karena itu mereka tidak menetapkan kaifiyah tertentu ya sedikit pun. Bukan berarti mereka tidak meyakini, perhatikan, bukan maknanya ahlus sunnah tidak meyakini adanya kaifiyah tata cara sifat Allah, bukan. Paham toh? Semua sifat Allah ada tak? Ada caranya. Allah mendengar, ada cara Allah mendengar? Ada? Ada kan? Allah melihat, ada caranya melihat? Ada. Nah, Allah datang hari kiamat nanti mengadili, ada cara datangnya. Allah turun ke langit dunia, ada cara turunnya. Allah tertawa, ada cara tertawanya. Ada, semuanya ada. Kaifiyahnya ada, tapi kita tidak boleh menetapkan tata cara itu dari kita, bahwa tata caranya begini, enggak boleh. Bagaimana tata caranya? Bagaimana kaidahnya? Tafwid nufawwidu ilmal kaifiyah ila Allah. Bagaimana tata caranya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas tata caranya tentunya selaras dengan kesempurnaan diri Allah, dan tidak sama dengan cara makhluk. Tidak sama dengan cara makhluk mendengar, tidak sama dengan cara makhluk melihat, tidak sama dengan cara makhluk datang, tidak sama dengan cara makhluk turun, dan seterusnya. Begitu. Wala yahudduna fi sifatan mahduda, dan mereka tidak membatasi padanya sifat ya terbatas tertentu. Naam. وقال شيخ الإسلام في هذه الفتوى صفحة 200 من نكتفي بهذا واصل بالغد إن شاء الله. سبحانه بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.